makanya jangan kau sebut NU bodoh, karena ketuanya pernah jadi presiden Republik Indonesia. Sementara ketua yang lain masih tim sukses. Karena NU pernah memimpin negara, maka jangan ragu kalau sekarang kita punya Rois Am akan ikut memimpin negara. Jangan ragu, Kiai Ma'ruf akan mengambil alih kepemimpinan negara bersama presiden. Jangan malu dan jangan ragu, karena kita pernah punya presiden Republik Indonesia, namanya Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Jadi biasa saja. Makanya saya sih nggak pusing kalau urusan ini. Maju terus, kalah urusan nomor 2. Yang penting maju. Saya bilang sama Kiai Ma'ruf, maju terus ya, nggak usah takut. Gak usah, udah maju terus. Urusan kalah nanti pikir itu urusan nomor 2. Pokoknya yang penting nomor 1, maju. Saya ini curiga. Rois Am saya maju, masa saya mau ikut yang lain? Gak mungkin saya ikut yang lain. Rois Am saya loh. Ini pilihan. Itu iya. Rois Am saya suriahnya ya, saya ikut Rois Am saya. Masa bapak saya mantu, saya bekerja di tempat orang, ya gak mungkin ya itu bapak saya. Selamanya ladang ya. Ya kenapa kalian diam? Kaget? Ya gak usah kaget begitu dong. Terus gua mesti bilang wow gitu.